Ini keroncong pertemuan dia dan gadis remaja. Sudah lama merindukan kasih sayang bersama. Indah dan cantik di sana seakan jauh di surga. Betapa tulus impiannya ingin hidup bersama. Semua indah yang dilihatnya seakan berkaman bunga. Burung dan kumbang senyum dia seakan mengetahui di dalam hatinya telah dibulatkan maksudnya, berjanji dengan kasihnya melepas dunia remaja untuk hidup bersama. Dibulatkan maksudnya, berjanji dengan kasihnya melepas dunia remaja untuk hidup bersama.